أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تعرف عنها؟ ماذا تعرف عنها؟ عرفت شيئا؟ من يعرف عنها شيئا؟ هي التي أخت عبد ابن زمعة طبعا. وماذا عرفت أيضا؟ أول من نكح ها من نكح ها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة قيل نعم هكذا. طيب وماذا أيضا تعرف عنها أحد؟ في شيء مهم في قصة الزواج، هي التي وهبت دورها لعائشة رضي الله تعالى عنها، yang memberikan kilirannya kepada Aisyah. Lamma ra'a min wajhi Rasulullah sallam al-karaha fa khafat an yutalliqaha Rasulullah sallam fa qalat inni wahabtu, aku berikan hakku kepada Aisyah. Yani jangan ceraikan aku, at-tutalliqni, jangan ceraikan aku, sungguhnya aku memberikan giliranku kepada Aisyah kalau kau enggak suka. Ini satu-satunya istri Rasulullah sallam yang mengalami kasus demikian adalah beliau, karena beliau saudah dikenal dalam keadaan saudah hitam, dalam keadaan Rasulullah SAW terlihat di wajahnya tidak suka, maka berkatalah dia, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku, kalau engkau tidak suka berikan giliranku, aku berikan, aku ikhlaskan untuk Aisyah. Jadi menggilirnya istri yang lain sampai ketika giliran Aisyah, Aisyah dapat, pas giliran Saudah kembali ke Aisyah. Ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ini seorang istri yang kesekian, yang ketiga atau yang keempat atau yang kedua atau yang pertama juga bisa mengikhlaskan kepada suaminya untuk memberikan haknya kepada istri yang lain. Nah, ini terjadi pada beliau juga. Taib. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Fi hadzal hadits yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al waladu lil firash. Ma huwa al firash? Okay. Sayyid aw زوج. نعم. إذن ما هو الفراش؟ نعم. صاحب الفراش. أنا سؤال، ما هو الفراش؟ خطأ. من يذكر لغة واصطلاحا؟ أنت. جيد. مكان الافتراش. فراش هو مكان الافتراش. أو نترجم بلغتنا ماذا؟ همparan. طيب هذه لغة. طيب اصطلاحا يطلق أو خطأ. إذن ليس بتملك الأمة، بوطء الأمة. كيف؟ طيب طبعا، لأن هذا حلال، أما ليس من سيدها فهو حرام، حرام هذا. نعم، هو زنا. إذن زنا لا يتعلق بدرسنا. طيب إذن ماذا نقول في الفراش لغة؟ مكان الافتراش، hamparan، دمانا seorang berbaring di atasnya. Tetapi secara istilah firash adalah seorang wanita yang telah dijimai dengan cara yang halal. Apakah istri dijimai dengan cara dinikahi atau budak yang telah dijimai oleh pemiliknya, maka itu dikatakan firash. silakan. Al-an soal. Ma makna qaulur rasul al-walad lil firash? Soal awal, ma huwa al-firash? Lawatan silakan. Al-an, ma al-maqsud bi qauli al-walad lil firash? Naam. Jayyid, li sahib al-firash. Man huwa sahib al-firash? Imma الزوج وإما سيدها بعد الوطية. سيد وفي هذه القصة اختصام بين سعد وعبد ابن جمعة في مسألة الولد، ولد ممن؟ من والدة زمعة. لماذا ادعى عتبة أنه ولدها أو أنه ولده؟ لماذا ادعى؟ ما الحجة له؟ apa alasannya؟ شبهه بالعتبة بين. ثاني نعم، وأيضا نقول لأن في زمن الجاهلية يجوز للرجل أن يواطئ أمة غيرها، يعني بزنا بالمهر، مهر حرام يعني، dengan bayaran. طيب إذا تولدت لا يجوز أن يدعيها أو أن يدعيه أنه من ولده. نعم. وعتبة وسعد يظن أن هذا أيضا يجوز في زمن الإسلام. طيب لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أو أمر سودة باحتجابه منه باحتجابها منه؟ ها، لماذا يأمرها باحتجاب من هذا الولد؟ ليه؟ لشبهة. جيد، من أين أتت هذه الشبهة؟ من شبهها البين بأطح. نعم، في نص الحديث فرأى شبها بينا، رأى شبها بينا. طيب ما معنى قوله هو لك يا عبد؟ ما معنى سؤلت أنت؟ نعم، ما معنى هو لك؟ هو من ابنك؟ من ابنك؟ لا، من عبد. إذن لابد أن تجيب بجواب صحيح، بجواب راجح. ما معنى هو لك يا عبد؟ هو أخوك يا عبد. هل هناك قول آخر؟ ها؟ نعم، هو والدك، عبدك، هو عبدك. وأيضا أيد هذا القول المرجوح برواية. ما هو لفظها؟ لفظ الرواية هو لك الذي يؤيد قول الثاني المرجوح. ها، أنت نعم. نسيت أنت اللفظ الذي يؤيد قول ثاني ما هو؟ هو لك عبد بدون كلمة نداء، بدون حرف النداء ياء. طيب إذن هناك رواية هو لك ya abd, yani abd huwa abd ibn Zam'ah, lakin hunaka riwayah huwa laka abdun, huwa laka abdun, dia untukmu sebagai budak, ini budakmu. Baik, walimadha hadzal ikhtilaf, ma sababu hadzal ikhtilaf, apa sebab perselisihan hadis ini? Tidaklah meneratkan karena dua lafaz ini. Baik, kenapa terjadi perselisihan sampai riwayat pun keliru meriwayatkan? Karena ada perselisihan. Ini kan dikatakan yang marjuh, yang lafaz yang keliru. Sampai ada keliru itu karena ada sesuatu di belakang itu. Mahu? Karena Rasulullah SAW la yaqul huwa akhuka. Baik. Aidan, hafidhah. Baik, ijlis. Naam. Nah, karena al-walad, al-walad bil ahad sudah dibicarakan. Al-walad huwa min ama. Baik. Wal ama idza waladat ghulaman, seorang budak kalau melahirkan seorang anak, maka ada dua kemungkinan. Kalau melahirkan anak dari sayyidnya, maka dia disebut umul walad, dan waladnya dinasabkan kepada sayyid, kepada sayyidnya. Bisa juga amah ternyata dizinai oleh orang yang bukan sayyidnya, maka anaknya tetap sebagai abid. Dan kalau oleh sayyidnya, maka dia jadi hur dan dinasabkan kepada sayyidnya. Tetapi kalau oleh orang lain, maka itu adalah zina, maka budaknya tetap abid. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama, maka dikatakan akhuka. Sahih? Akhuka ya abid. Tapi kalau ternyata karena orang lain, maka dia tetap abid. Dan abidnya milik siapa? Hah? Yang milik anak turunannya. Kalau bapaknya sudah meninggal, maka kepada abad kalau Zam'ah telah meninggal. Maka kalau ini diakui terjadi zina, maka itu adalah huwa laka abdun. Kalau tidak diakui terjadi zina, maka huwa laka akhu, huwa laka akhun, itu adalah untukmu sebagai akh. Berarti ada dua kemungkinan makna ucapan Rasulullah SAW huwa laka ya abd. Apakah huwa laka abdun atau huwa laka akhun? Baik, ayuhum ar-rajih? Hah? Naam. Ar-rajih dikatakan huwa al-walad. Kenapa dikatakan demikian? Rasulullah memberikan kaidahnya. Al-waladu lil-farash, li-sahibil firas. Sahibil firas huwa Zam'ah. Maka dinisbatkannya kepada Zam'ah, berarti saudaranya abd. Maka makna kalimat huwa laka abd adalah huwa laka ya abd. Kalaupun sahih, kata para ulama, in saha hadzal lafz, kalaupun sahih huwa laka abd begitu, maka tentang maknanya tetap ditafsirkan kepada makna yang pertama, yaitu dia untukmu wahai abd sebagai saudaramu dengan nasab bapakmu. Karena al-waladu lil firash, seorang memiliki istri, anaknya dinisbatkan kepada dia. Seseorang memiliki budak perempuan, kalau memiliki anak, maka dinisbatkan kepada dia juga. Bisyarat apa? Bisyarat terbukti. Jadi diketahui ma'ruf terjadinya al-wata. Maka kalau Rasulullah SAW mengatakan huwa laka ya abad, yang dimaksud dengan walad, maka kita akan ditanya oleh orang, dari mana Rasulullah tahu? Dan kita menjawab apa? Bahwa Rasulullah SAW adalah mantu dari Zam'ah, menikah dengan Saudah. Maka tidak mustahil Rasulullah tahu bahwa budaknya Zam'ah itu sekaligus dapat atau sekaligus dilakukan kepadanya sebagai firasy, yakni wata. Diketahui pernah bermalam bersama misalnya, maka otomatis yang namanya orang di keluarga situ akan tahu. Dan Rasulullah SAW mengatakan huwa laka, karena Rasulullah SAW tahu terjadinya wata, maka hukum tadi kembali kepada hukum asal al-waladu lil firasy. Nah, faedah yang lain dari hadis ini berarti qala anna istilhaq la yaqtasu bil ab. Entahina ada qara'na tayyib idan al-kam al-an rabi anna hukmu syabah innama yu'tamad alayhi idha lam yakun hunaka ma huwa aqwa minhu kal firash. Berarti kita mendapatkan pelajaran dari hadis ini pula bahwa hukum masalah syabah, hukum kemiripan atau kemiripan jadi hukum itu kapan? La yu'tamad, dia tidak menjadi sandaran, tidak menjadi pegangan kecuali kalau tidak ada yang lebih kuat. Idza lam yakun hunaka ma huwa aqwa minhu, kalau ternyata ada yang lebih kuat daripada kemiripan, maka yang lebih kuat itu dipakai. Apa contohnya yang lebih kuat? Hah? Al-firasy. Itu lebih kuat. Ini dinasabkan kepada siapa? Miripnya kepada fulan. Sebentar. Sekarang yang melahirkan itu punya siapa? Istrinya siapa? Oh, diketahui istrinya fulan. Maka al-waladu lil-firasy. Kalimat ini atau al-waladu lil-firasy aqwa, lebih kuat daripada kemiripan. Walaupun jelas-jelas mirip dengan orang yang dituduh berzina, tetap kalau tidak ada bukti-bukti yang lain, kembali kepada hukum asal al-walad lil-firasy. Kecuali kalau tidak bisa al-walad lil-firasy karena belum jadi firasy. Kapan seorang wanita belum jadi firasy? Kalau budak adalah ketika dia tidak menggunakannya sebagai firasy, hanya dipekerjakan saja dan tidak dikenal kalau dia pernah bermalam dengannya, maka itu bukan firasy namanya. Atau istri baru dinikah, belum duhur, belum masuk ke kamarnya, sudah batalkan kembali pernikahannya. Maka ketika lahir, apakah lil firasy atau lil syabah? Lil syabah. Ketika ada tuduhan-tuduhan kepada fulan, maka kepada syabah ini nantinya. Atau kalau tidak, maka ila ummihi. Naam, dinisbatkan kepada ibunya, dikatakan ibnu ummihi, kalau tidak diketahui sama sekali. Baik. Yang kelima, qala al-ulama min al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Berkata para ulama dari madhab Maliki, dari madhab Syafi'i, dari madhab Hambali, amrun Nabi SAW zaujatahu Saudah bil ihtijab. Bahwa Nabi memerintahkan istrinya Saudah untuk berihtijab dari budak, dari anak tersebut adalah ala sabilil ihtiyat, adalah untuk berhati-hati. Wal wara' lamma ra'a asy-syabah qawiyan bainahu wa bain Uttah, ketika dilihat ada kemiripan yang sangat antara anak tersebut dengan Uttah bin Abi Waqqas, maka Nabi khawatir karena wara' menjaga dari kejelekan, maka diperintahkan istrinya Saudah untuk berihtijab. Walaupun ketika zahirnya hukumnya tetap mengatakan al-walad lil firasy, berarti disebutkan kepada Zam'ah, tetapi tetap istrinya yang merupakan anak Zam'ah juga diperintahkan untuk berhijab. Dan ini jawaban bagi mereka-mereka yang mempermasalahkan masalah ini dengan alasan ini. Dengan lafaz huwa laka 'abdun, dia adalah budak bagimu, berarti diakui terjadinya zina pada budak tadi. Iya kan? Budak perempuan tadi berarti terjadi zina, maka dia 'abd. Kalau diakui terjadi zina, berarti Saudah harus berhijab, katanya begitu. Karena itu anaknya Utbah. Akhirnya bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang dipahami oleh para ulama yang lain. Dan ini dikatakan khata'un bayyin, kesalahan yang sangat jelas. Nah, karena tidak kesana larinya. Bahwa tetap dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat huwalaka ya 'abd. Bukan huwalaka 'abdun, tapi huwalaka ya 'abd ibni Zam'ah. Itu laka, milikmu, atau dia adalah saudaramu, atau kamu yang benar dalam pendapatmu atau dalam pertikaian ini. Nah, Baik. Yang keenam, anna hukmal wat'il muharram kal halali fi hurmatil musaharah. Faedah keenam, berarti hukum terjadinya jima' wat', walaupun dengan cara yang haram, hukumnya masalah musaharah tetap seperti halal. Hukumnya masalah musaharah tetap halal. Bukan hukumnya di sisi Allah tetap dosa dia, zina. Tetapi perzinahan tadi, wata' yang haram tadi, jima' yang haram tadi, tetap menyebabkan kalau dia punya anak, hukum musaharahnya berlaku. Nah, kalau sudah dikatakan bahwa seorang wanita, imra'ah, berzina dengan fulan, punya anak, waladuz zina tentunya, anak zina, wata'nya haram, tetapi hukumnya terhadap anak-anaknya orang ini seperti hukumnya yang halal. Apa seperti hukum yang halal? Tidak boleh menikah. Jadi anak ini kalau laki-laki dengan anak perempuannya orang ini, gak boleh menikah. Ini pendapat. Walaupun ada pendapat lain yang menyatakan tidak, karena zina itu hasilnya tidak dihormati, maka tidak dianggap sama sekali, maka dianggap orang lain, dan tidak disebut walaupun bapak biologisnya itu bisa ditentukan fulan, tetap tidak diakui. Dan tetap hukumnya seperti orang lain dengan anaknya si bapak biologis ini. Tetapi wallahu ta'ala alam, di sini dikatakan pendapat beliau bahwasanya walaupun itu anak zina, walaupun dinasabkannya kepada ibunya, ibnu ummihi, tapi untuk masalah musaharah, tetap itu adalah sihru, maka dia tidak boleh menikah dengan anaknya orang ini, dan turunannya orang ini. Turunnya si bapak biologis ini. Yani bapak zina ini. Nah, apa dalilnya dari beliau? Beliau berpendapat seperti ini. Wawajhuhu, sisinya, sisi pendalilannya, anna saudata am umirat bil ihtijab. Buktinya Rasulullah SAW memerintahkan saudah untuk berhijab dari orang tadi, anak tadi. Fadalla ala anna wati Utbah bizina, ini menunjukkan bahwasanya jimaknya Utbah kepada perempuan tadi, kepada budak tadi dengan zina memiliki hukum seperti wat'un nikah. Seperti wat'un nikah, bahwa itu anaknya Utbah, orang lain dari saudah. Karena orang lain dari saudah, maka saudah harus berhijab daripadanya. Wahada madhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Ini pendapatnya Hanafiyah dan Hanabilah. Wa khalafahumul Malikiyah wa Syafi'iyah. Yang ini diselisihi pendapatnya oleh pendapat-pendapat para ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Bagi mereka, bahwa perbuatan zina tadi atau jima' yang haram, la athara, tidak ada pengaruhnya sama sekali. La athara liwat'iz zina li'adam ihtiramih, karena perzinahan tidak dimuliakan, tidak dihormati, perbuatan yang rendah dan tidak dianggap, maka tidak dianggap pula hukum-hukumnya. Anaknya tidak dinisbatkan kepada bapaknya, bapak biologisnya, tidak dinasabkan kepada dia, karena tidak dianggap, dinasabkan kepada ibunya, yang jelas lahir dari ibunya, dan juga tidak ada hubungan musaharah apapun. Orang lain sama sekali dari si laki-laki tadi, laki-laki yang menzinahinya. Orang lain sama sekali terhadap turunannya pula. Paham? Baik. Demikian. Ayuh marraja. Mana pendapat yang lebih raja? Al-awal? Hah? Kalau dohir pendapat yang awal, dohirnya, karena memang, kalau dohir pendapat yang kedua, didisebatkan kepada ibunya, maka itu anak ibu, bukan anak dia. Sehingga jelas, ajnabiyah, lain. Tidak ada hubungan musahara apapun dengan bapaknya. Baik. Tetapi untuk ihtiyatan wara'an, sebagai wara', Rasulullah SAW memerintahkan saudah untuk hijab. Karena kita sudah mengatakan tadi perintah Rasulullah SAW kepada saudah adalah wara'an, sebagai kehati-hatian, maka ini pun harusnya kehati-hatian, bukan disamakan. Bukan disamakan wat'ul muharram kal halal, tidak. Tetapi wat'ul muharram Rasulullah SAW menghindarinya kal halal. menghindarinya seperti jima yang halal karena kekhawatiran. Maka walaupun kita katakan bahwa anak ini, anak perempuan ini, ibnu ummihi, tidak ada hubungannya dengan bapak biologisnya yang berzina dengan dia sama sekali, tetapi kalau anak ini dilamar oleh anaknya si bapak biologis ini, tidak, tidak boleh. Kenapa? Tidak. Karena wara'an. Ada dalilnya, yaitu kehati-hatian Rasulullah SAW menyatakan kepada Saudah ihtajibi minhu ya Saudah, maka kita pun menyatakan kamu dikhawatirkan, kamu itu masih anaknya dia, jangan, tidak boleh kamu kawin dengan dia. Wallahu ta'ala alam. Yang ketujuh, anna hukmal hakim la yughayrul amr fil batin. Yang ketujuh kita mendapatkan faedah bahwa keputusan hakim tidak merubah urusan yang batin. Urusan yang batin kadang-kadang diketahui oleh orang yang melakukannya, oleh orang yang terlibat di dalamnya. Tetapi keputusan hakim lain. Maka keputusan hakim dituruti, tetapi fil batin dia tahu. Apa maksudnya? Seperti tadi, keputusan hakim al-waladu lil firas. Ini keputusan hakim. Bahwasanya anak ini dinisbatkan kepada jamaah. Tetapi urusan dalam saudah kamu berhijab dari dia. Karena mirip sekali dengan fulan. Apalagi yang mengalaminya. Seperti bapak biologis ini. Bagaimana dia tahu atau tidak tahu? Dia sangat tahu. Oh, dia yang berzina dengannya, dia yang bermain dengannya, tiba-tiba hamil, kemudian dia gelisah, dia lari. Dia tahu bahwa itu anak saya. Walaupun hakim mengatakan anaknya ibunya, ibnu ummihi. Atau kalau berzinanya dengan suami orang lain, dengan istri orang lain, maka anak itu akan dinisbatkan kepada bapaknya. Kan begitu. Tapi si bapak biologis ini tahu, ini anak saya. Seperti Utbah tadi. Iya toh? Maka keputusan hakim secara zahir tidak merubah apa yang dalam batin. Secara zahir tetap dikatakan fulan bin fulan, tapi secara batin kamu tahu dan orang itu tahu bahwa ini adalah anaknya fulan. Maka kalau nikah dengan anaknya dia tidak boleh karena satu bapak. Fil batin satu bapak. Secara zahir ini bin fulan, ini bin alan, kan begitu. Tapi ternyata karena si pezina ini tahu itu adalah dari saya, maka dia jangan melakukan dan harus berhati-hati. Setelah taubat dia, setelah menyatakan pada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, maka dia harus tahu bahwa itu secara batin adalah anakmu. Maka jangan dinikahkan dengan anakmu satu darah. Nah, dan seterusnya. Ini makna anna hukmul hakim la yughayyir al-amra fil batin. Faidah ulimal mahkum lahu annahu mubtil. Apalagi kalau orang yang dihukumi itu tahu bahwa keputusan hakim ini batil, yang keliru. Fahuwa haramun fi haqqih, maka pada dia adalah haram. Wala yubihuhu lahu hukmul hakim. Kamu bertikai dengan seseorang, tiba-tiba keputusan hakim bahwa itu seluruhnya adalah milikmu. Semuanya milik saya. Padahal saya itu punya cuma separohnya. Itu yang setengah punya fulan. Apakah dimakan semua dengan keputusan hakim? Atau kamu mengikuti yang batin, yang kamu sendiri tahu, orang lain tidak tahu? Untuk sesuatu yang wara' dan sangat hati-hati dan takut pada Allah, kamu sendiri yang tahu kalau itu tuh milikmu cuma setengah. Tapi keputusan hakim dan semua saksi-saksi dan semua yang hadir mengetahui keputusannya dari hakim bahwa itu milikmu seluruhnya, maka kamu diberikan seluruhnya. Dimakan seluruhnya atau tidak? Kalau seorang yang saleh mukmin, dia akan mengikuti al-haqiqi, al-batin yang dia ketahui betul. Maka syukran dengan keputusan itu selesai, dia ambil setengah dan setengahnya berikan nih untukmu wahai fulan, yang memang hak dia. Kenapa? Karena dia tahu di hati kecilnya bahwa saya punya hak hanya setengah. Baik, ini maknanya tidak menerima secara batin, walaupun secara zahir menerima. Wala yubihuhu lahu hukmul hakim, maka tetaplah Walaupun hakim itu memutuskan, keputusan itu tetap tidak menghalalkan buatmu. Contohnya adalah seperti riwayat yang Rasulullah SAW ditanya oleh dua orang yang bertikai. Kemudian Rasulullah mengatakan, bisa jadi ada dua orang datang kepadaku, yang satu lebih pandai berbicara daripada yang lain. Maka aku memutuskan, haknya aku berikan kepada dia. Barang siapa yang ternyata karena permainan lidahnya, kemudian aku memberikan hak kepada dia, padahal bukan haknya, maka seakan-akan aku memberikan kepadanya nar. Seakan-akan aku memberikan ke mulutnya api neraka. Ini menunjukkan, kalau bisa jadi, dengan permainan lidah, orang yang tadinya tidak punya hak, diputuskan oleh hakim, dia punya hak. Atau sebaliknya, orang yang dalam keadaan punya hak, diputuskan dia tidak mendapatkan hak apa-apa oleh keputusan hakim. Maka barang siapa yang terjadi demikian padanya, maka hendaklah bertakwa pada Allah SWT. Hendaklah dia takut bahwa itu bukan haknya secara batin. Walaupun secara zahir keputusan hakim itu hakmu, tapi secara batin itu bukan hakmu. Kala Syekhul Islam, waman wati'a imra'atan bima yataqiduhu nikahan, maka seorang yang jima dengan seorang wanita yang dia yakin sudah dia nikahi, dia yakin sudah dia nikahi, fa'innahu yulhaq bihin nasab, maka nasabnya dinasabkan kepada orang tersebut. Wa yathbut bihi hurmatul musaharah, dinasabkan anaknya kepada laki-laki tersebut, dan juga berlaku hukum musaharah. Ini hukum persaudaraan disebabkan karena nikah. Apa hukum persaudaraan disebabkan karena nikah? Ya, ini orang tuanya si wanita jadi mertua, boleh salaman, boleh ketemu. Demikian pula nanti anaknya, cucunya, boleh ketemu, dan semua musaharah berlaku. Demikian bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Fima a'lam, sepengetahuan saya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi kalau seorang laki-laki jima dengan seorang wanita dengan keyakinan bahwa itu nikah yang sah, maka berlaku semuanya. Nasabnya berlaku, dan hubungan musaharah, hubungan persaudaraan pernikahan juga berlaku. Wa in kana dzalika nikah batilan, walaupun ternyata nikah itu nikah yang tidak sah, nikah yang salah, yang di sisi Allah sebagai pernikahan yang batil. Misalnya nikah dalam keadaan walinya tidak berhak untuk menjadi wali, ibu bapaknya ada, paman-pamannya ada, tiba-tiba dinikahkan dengan gurunya, seperti terjadi pada kelompok-kelompok hizbiyah. Dinikahkan oleh gurunya, kamu cocok dengan dia, kamu cocok dengan dia, ayo nikah sekarang, saya nikahkan kamu dengan dia. Padahal dia bukan bapaknya, bukan pamannya, bukan apa-apa, bahkan bukan penguasa sama sekali. Batil atau tidak batil nikahnya? Batil. Tapi ketika mereka meyakini itu sah, dan mengira bahwa itu pernikahan yang benar, maka tetap berlaku pada mereka nasab dan musaharah. Nasabnya tetap dinasabkan pada dia, dan juga hubungan musaharahnya tetap berlaku. Wa kadzalika kullu wat'in i'taqada annahu laysa haraman wa huwa haram. Demikian pula segala sesuatu dari jimaknya seorang laki-laki dengan wanita dalam keadaan dia yakin, kedua-duanya yakin itu halal, padahal ternyata haram, maka ini pun sama seperti tadi. Secara batin itu haram, cari secara zahirnya dia sudah menjadi suami istri sampai hari ini, sudah punya anak 3, 4, 5, sudah cucu dan sebagainya, maka tetap dinasabkan kepada bapaknya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dan karena ini pula ditakrir suami istri yang sudah terjadi nikah sebelum datangnya Islam. Begitu datang Islam, apakah disuruh diulangi? Tidak. Tetap dia sebagai suami istri, dan anaknya tetap dinasabkan kepada bapaknya. Adakah kemungkinan nikahnya tidak sah? Sangat besar kemungkinannya, karena pernikahannya di masa jahiliyah, masih mungkin ada berbagai macam pelanggaran. Tapi karena sudah terjadi pernikahan dalam keadaan sudah anaknya diketahui anaknya fulan, maka tetap ditakrir. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal? Thank you. Nikahnya berapa lama? Terjadi penolakan dari suami? Terjadi apa enggak? Kalau terjadi penolakan, maka terjadilah liangan. Atau terjadilah perceraian dan sebagainya yang menunjukkan nafi, apa, nafiul walad. Penolakan nasab anak itu kepada dia. Kalau enggak ada penolakan, bisa saja kasus-kasus tertentu terjadi. Sebab ada seorang wanita melahirkan 8 bulan. Normal, 7 bulan. Dalam keadaan sehat walafiat anaknya. Bisa terjadi toh? Maka kalau seperti itu nanti kapan ketika wanita itu lahir? Bulan keberapa setelah pernikahan? Berarti bulan ke-8. Wajar atau enggak wajar masih? Masih batas wajar. Bahkan bulan ke-7 saja bisa. Karena anak prematur 7 bulan bisa sehat, sehidup. Baik. Sehingga masih ada kemungkinan seperti itu, masih tetap hukumnya al-waladu lil firasy. Anak itu kepada firas, kepada bapaknya. Kecuali yang mustahil. Yang tidak mungkin secara hitungan manusia. Baru 4 bulan sudah lahiran misalnya. Nah, baru itu sudah mulai dipertanyakan nasabnya kepada siapa. Apakah kepada suaminya atau kepada orang yang menzinai dia sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Akan didisbatkan paling sedikit kepada ibunya, anak ibunya. Nama ibnu ummi. La. Amma al-wirathah hadha law hukmu dhahir. Masalah waris mewaris mengikuti hukum zahir, tidak mengikuti hukum batin. Hukum zahir adalah al-waladu lil firasy. Sudah disebutkan kemarin bahwa walaupun itu adalah lahir dari suami istri, tapi ketika suaminya menolak dan terjadi li'an, kemudian setelah terjadi li'an dipisahkan dan anaknya dinisbatkan kepada ibunya, apakah ada hubungan waris dengan bapaknya? Tidak ada hubungan waris. Apakah ada hubungan waris dengan laki-laki yang dituduh berzina dengannya? Tidak ada. Tetap kepada ibunya. Jadi itu hukum waris mengikuti hukum zahir yang diputuskan oleh pengadilan. Tidak. Tidak ada pernikahan baru. Sudah dianggap suami istri. Nah. Dan kalaupun istrinya lebih dari 4, sejak jahiliyah sudah punya istri 5 atau 6, maka diperintahkan Rasulullah SAW untuk menceraikan sisanya. Pegang 4 dan sisanya diceraikan. Silakan menceraikan yang mana. Begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.